يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal ومن يتق الله يجعل له مخرجا karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari segala permasalahan hidup yang ia hadapi. Ibadallah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal, di mana dalam kita menjalani ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah wabah yang sedang kita hadapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesabaran, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, sehingga kita bisa menambah amalan demi amalan sebagai penambah berat amalan soleh kita ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Sementara saudara-saudara kita, di antara mereka sudah ada yang mendahului kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, dan sebagian lagi ada yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ibadallah, ketahuilah sesungguhnya termasuk hikmah Allah Azza wa Jal adalah Allah tidak semata-mata menjadikan di atas dunia ini kesenangan dan kebahagiaan semata, dan tidak pula Allah Azza wa Jal tidak menjadikan di kehidupan dunia ini semata-mata berisi kesengsaraan dan kegundah gulanaan. Akan tetapi seorang hamba ia senantiasa berada di antara dua keadaan tersebut, sehingga berakhir perjalanannya di sebuah negeri yang hanya berisi dengan kebahagiaan di jannah Allah Azza wa Jal. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahliha, atau perjalanannya berakhir di sebuah negeri yang hanya berisi dengan kesengsaraan di dalam neraka jahannam wal a'yadu billah. Ibadallah, seseorang yang beriman, sesungguhnya seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Takdir Allah Azza wa Jal berupa kesedihan, kesengsaraan dan kegundah gulanaan akan menimpa setiap hamba, baik muslim ataupun kafir. Akan tetapi seorang muslim ketika ia ditimpa dengan musibah, maka dia memiliki senjata, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat dan juga keimanannya yang jujur kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia tidak senantiasa gundah gulana dan dia tidak senantiasa terus-menerus di dalam kesedihan. Ibadallah, senjata seorang mukmin di dalam menghadapi musibah yang menimpanya adalah ia mengetahui, yaitu adalah dia beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal, sehingga ia mengetahui annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, bahwasanya apa yang menimpanya tidak mungkin akan lepas darinya, wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa yang tidak menimpanya maka tidak mungkin akan menimpanya. Oleh karena itu, ya ibadallah, untuk apa engkau senantiasa bersedih atas apa yang menimpamu? Dan untuk apa engkau bersedih? Untuk engkau menyesalkan atas apa yang telah lewat darimu. Yaqulu azza wa jal, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, inna dhalika ala Allahi yasir. Apa saja yang menimpa, suatu musibah apa saja yang menimpa di muka bumi atau pada diri kalian, melainkan telah tertulis di dalam kitab, di dalam lauhul mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Inna dhalika ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Azza wa Jal. Likaila ta'asaw ala ma fatakum, wala tafrahu bima atakum. Yang demikian itu agar kalian tidak berduka, tidak berduka cita atas apa yang telah luput dari kalian, dan agar kalian tidak terlalu bergembira dengan apa yang telah kalian peroleh. Ibadallah, adapun mereka yang tidak beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jal, maka ketika turun kepada mereka sebuah musibah, mereka akan senantiasa murung, mereka akan senantiasa gundah gulana. Mulailah ia mencela, protes terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Mulailah ia mencela dirinya. Lau fa'altu kada lakana kada wa kada. Lau fa'altu kada lakana kada wa kada. Seandainya aku melakukan demikian, niscaya akan demikian dan demikian. Sebagaimana ucapan kaum munafikin yang terdahulu. Lau kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Seandainya kami ada ikut campur tangan dalam urusan tersebut, niscaya kami tidak akan terbunuh di sini. Qul lau kuntum fi buyutikum labarazalladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya mereka yang telah ditetapkan untuk terbunuh, mereka akan mendatangi tempat-tempat mereka terbunuh. Ibadallah, sesungguhnya protes terhadap takdir, mencela takdir adalah merupakan azab yang Allah Azza wa Jalla segerakan terhadap seorang hamba sebelum azab ukhrawi. Oleh karena itu, ya ibadallah, tidak sepantasnya untuk seorang muslim mengikuti jalan mereka. Tidak sepantasnya untuk seorang muslim menempuh kebiasaan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, law kanu indana ma matu wa ma qutilu, seandainya mereka tetap berada di sisi kami, niscaya mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Ibadallah, di antara senjata seorang muslim ketika ditimpa oleh musibah adalah dia mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang menimpanya adalah kebaikan baginya. Oleh karena itu, jika engkau ditimpa dengan musibah, Atau jika engkau ditimpa dengan suatu yang menyenangkan, maka bersyukurlah. Takun minasyakirin. Sehingga engkau termasuk orang-orang yang dicatat sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan jika engkau ditimpa dengan sebuah musibah, fasbiru, maka bersabarlah. Takun minasabirin. Sehingga engkau termasuk dalam catatan orang-orang yang bersabar. Maka engkau senantiasa berada di atas dua keadaan. Imma masrurun syakirun wa imma mubtala sabir. Engkau termasuk orang-orang yang bahagia dan bersyukur. Atau seorang yang diuji dan bersabar. Dan pada kedua keadaan tersebut, engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya urusannya semuanya baik baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu syarra'u sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia ditimpa dengan kejelekan, dia bersabar dan itu baik baginya. Ibadallah, perhatikanlah. Apakah ada selain muslim, selain mukmin yang keadaannya demikian itu? La wallahi ya ibadallah, wa laisa dhalika illa li mu'min. Yang demikian itu keadaannya tidak lain hanyalah ada pada diri seorang mukmin. Di sisi lain, ketika seseorang ditimpa dengan suatu musibah atau bencana, maka itu merupakan penghapus dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Yaqulu nabiyuna alaihi salatu wassalam, ma yusabul abda min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu lahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang hamba dari kesedihan, kegundah gulanaan, sampai-sampai duri yang mengenainya, melainkan itu sebagai kafarah, sebagai penghapus atas kesalahan-kesalahannya. Ibadallah, termasuk senjata seorang mukmin ketika dia menghadapi musibah adalah mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan memahami makna-maknanya. Maka di sana dia akan mendapati bagaimana Allah Azza wa Jal menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar berupa pahala yang besar. Dan menjanjikan bagi mereka kenikmatan yang kekal abadi di dalam jannahnya. Dia akan mendapatkan berita para nabi dan rasul. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka mendapatkan gangguan dari kaumnya, akan tetapi mereka tetap bersabar. Lihatlah Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau bersabar mendapatkan gangguan dari kaumnya, mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman. Beliau diganggu oleh kaumnya, di bawah kekuasaan raja yang zalim, diusir dari kampung halamannya, dibakar oleh rajanya, sampai Allah Azza wa Jal selamatkan beliau ba'da sabrin azim, setelah kesabaran yang besar. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diganggu oleh kaumnya, diganggu oleh Fir'aun dan bala tentaranya, terus menerus demikian sampai beliau bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Demikian pula para nabi dan rasul yang setelah mereka. Fa aina nahnu min haula'i ayyuhal muslimun. Maka di manakah kedudukan kita di antara mereka? Mereka adalah shofwatul ummah, suri teladan umat. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bersabar. Aku lu masami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibadallah, di antara senjata seorang mukmin ketika menghadapi ujian dan cobaan, ketika menghadapi kesedihan dan kegundah gulanaan, adalah doa ya ibadallah, doa kepada Allah Azza wa Jal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau ditimpa dengan kesedihan dan kegundah gulanaan, maka beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, wahai zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmulah aku memohon pertolongan. Dan juga diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, da'watu dhinnun idda'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau ditelan oleh ikan, ketika beliau berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali engkau, la ilaha illa anta subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. La yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu biha. Tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa ini pada suatu urusan pun, melainkan Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doanya. Semoga Allah Azza wa Jal segera mengangkat musibah, segera mengangkat wabah yang sedang menimpa kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin yang telah mendahului kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita kesabaran. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.